kecil suka pawela di bangku mama, menangis banyak, mama bujuk dek menyanyi, dengkeng sarung mama gendong betai, tangan mama sapu-sapu di kepala.